Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk pada bab baru pada pelajaran kita, Kitabut Tauhid karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Yaitu qala al-muallif rahimahullahu taala babun minasyirki an-nadhru li ghairillah, bab termasuk dari bentuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu an-nadar. Ya, dan nazar ini seperti sudah menjadi bahasa kita. Ya, seperti sudah menjadi bahasa kita. Atau jangan-jangan sudah menjadi bahasa kita. Nazar. Ya. Sudah disebutkan dalam KBBI. Ya. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, nazar pakai Z ya. Pakai Z. Tapi kalau bahasa Arabnya pakai za. Nun za ra. Nadara. Janji pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapal. Ya. Yeah. janji, ini bahasa Indonesia ya, ini bukan istilah pengertian secara istilah, tapi maknanya dalam bahasa kita. Nazar itu adalah janji ya, pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai. Misalnya, ia mempunyai nazar kalau anaknya lulus, ia akan mengadakan selamatan. Ya. Ini nazar dalam bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia. Dan ini yang mungkin memang terbayang di benak kita ketika mendengar kata nazar. Ya, tetapi ingat dalam bahasa Arabnya nazar pakai za bukan zai. Ya, bukan zai tapi za. Dan ini apa yang disebutkan dalam bahasa Indonesia ini adalah sebagian dari bentuk nazar. Tidak salah, tetapi bukan makna nazar secara keseluruhan. Ini bagian salah satu bentuk nazar sebagaimana akan kita bahas nanti. Taib an-nazar, kita kembalikan kepada makna aslinya. Secara lughah maknanya adalah al-ijab. Al-ijab yaitu mewajibkan. Ya, mewajibkan itu bahas maknanya secara bahasa. Adapun dari sisi makna syariat atau definisi syariat, istilah adalah ilzamul mukallaf nafsahu syai'an yamlikuhu ghaira muhalin. Ilzamul mukallaf, ini kita ambil dari kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Ya. Ala Zadil Mustaqni. Jilid yang ke-15. Ilzamul mukallaf nafsahu. Seseorang yang sudah mukallaf, artinya seorang yang sudah balig, ya, mengilzamkan dirinya sendiri, ya, dengan sesuatu yang dia miliki dan bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Ini maknanya sangat umum sekali. Kemarin kita sempat menyebutkan, mewajibkan sesuatu atas dirinya, sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas dirinya. Nah, ini ketika kaitannya dengan ibadah. Ya, tapi ini pengertian yang disebutkan oleh Syekh ternyata lebih umum lagi. Ya. Karena bisa saja dia tidak mengilzamkan suatu ibadah terhadap dirinya. Ya. Bisa jadi dia mengilzamkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Ya. Aku bernazar kalau lulus traktir teman-teman. Nah, traktir teman-teman kan sesuatu yang mubah-mubah. Ya. Ini nanti akan dilihat apa hukumnya. Sesuatu yang dia miliki. Ya, sesuatu yang dia miliki. Kalau milik orang lain, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, tidak boleh. Ya. Ghairu muhal, ini tambahan lagi. Dan bukan sesuatu yang mustahil. Artinya sesuatu yang mungkin. Ya. Misalnya disebutkan oleh Syaimin, walau nadara an yatir fa innahu la yan'aqid li annahu muhal. Kalau dia misalnya bernazar untuk terbang misalnya, ya bukan terbang dalam pesawat, terbang kayak burung gitu ya. Maka ini tidak dianggap nazarnya. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang mustahil. Qala wa yan'aqid bil qaul. Ya. Dan nazar ini yan'aqid bil qaul, artinya dianggap sebagai suatu nazar, sah sebagai suatu nazar. Ya. Bil qaul, dengan perkataan. Ya, ini juga yang harus kita pahami bahwasanya nazar itu adalah amalan yang sifatnya qaul, perkataan. Ya, bukan hanya sekedar dia punya tekad dalam hati misalnya, tidak. Tapi harus diucapkan. Ya. Harus diucapkan dengan niat dia bernazar. Ya. Hampir sama atau mirip dengan sumpah. Karena nazar dengan sumpah di situ ada persamaan dan ada perbedaan. Ya. Baik. Walaisa lahu sighah muayyanah. Dan tidak ada sighah, ya, bentuk tertentu di dalam mengucapkan nazar. Harus dengan lafaz tertentu, tidak. Ya. Setiap bal kullu ma dalla ala liltizam fahuwa nadharun atau nazar. Setiap yang menunjukkan makna iltizam, pengharusan, ini adalah nazar. Ya. Misalnya dia mengatakan lillahi alayya ahdun. Ya, lillahi alayya ahdun. Ya. Alayya, wajib atasku. Untuk Allah Subhanahu wa taala ahdun. Janji. Janji apa? Disebutin. Au lillahi alayya nadhrun. Ya, dengan jelas lafaz nazarnya. Ya. Aku bernazar. Ya. Ya. Kewajiban atasku. Aku bernazar untuk Allah. Au ma asbaha dhalik mimma yadullu 'alal iltizam. Ya. Atau selainnya yang menunjukkan makna al-iltizam. Ya, makna al-iltizam. Wa hukmun nadri makruh. Bal mala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ila tahrimihi. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Wa qala innahu la ya'ti bi khair. Dan hukum nazar itu sendiri, hukum bernazar. Ya, karena ada hukum bernazar, ada hukum menunaikan nazar. Ya, ada hukum bernazar dan ada hukum menunaikan nazar. Paham ya? Nah, bernazar itu sendiri makruh. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih cenderung kepada pengharamannya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Dan ini terutama ketika nazarnya adalah nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Ya. Nazar muqayyad itu ada syarat-syarat tertentu nih tadi. Seperti tadi, contohnya, pengertian nazar dalam bahasa Indonesia. Ya, berjanji melakukan sesuatu kalau ya, keinginannya terkabul. Ya, kalau keinginannya terkabul. Ya, seperti yang kita contohkan sebelumnya. Kalau misalnya saya masuk ya perguruan tinggi ini misalnya, maka saya berpuasa sunnah 3 hari berturut-turut karena Allah. Nah ini nazar, dia mengucapkan seperti ini walaupun tidak mengatakan nazar, tapi ini nazar. Ya. Baik. Dia mencaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu ibadah kalau dia ya lulus ya yang atau mendapatkan yang dia inginkan, dalam hal ini dia lulus. Ya. Kira-kira tepat enggak kita bermuamalah ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini? Seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya bukan seperti ini caranya. Ya, dari sisi ini pertama. Sebagai hamba Allah kita berpuasa. Kenapa harus menunggu ya keinginan kita tercapai terlebih dahulu? Harusnya kita tahu diri dong sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang kewajiban kita ya, dan itu adalah kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi. Ya. Yang kedua, bahwasanya nazar itu tidak yaruddu qadran, tidak akan mengubah takdir. Ya. Misalnya kalau lulus, misalnya nih kalau lulus. Lulus ya memang karena Allah kehendaki lulus, bukan karena kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya. Ini ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nazar itu kecuali keluar dari seorang yang bakhil, seorang yang pelit. Itu tadi dengan Allah Subhanahu wa taala hitung-hitungan dia. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala hitung-hitungan. Ya. Bagaimana misalnya nih, misalnya. Ya. Kalau anaknya sakit. Ya. Kemudian dia bernazar, ya Allah, kalau anakku sehat, ya aku puasa ya 1 minggu misalnya. Baik. Allah takdirkan anaknya sehat. Kemudian dia tunaikan nadarnya. Setelah itu Allah takdirkan anaknya wafat misalnya. Ya. Kalau orang yang keliru dalam memahami perkara ini, bisa jadi dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok aku sudah menunaikan nazarku? Kenapa kok anakku tetap meninggal? Ya meninggal, mati hidupnya seorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mati hidupnya seseorang itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya dengan nazar kita, enggak ada kaitannya dengan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah-musibah dan itu sebagai ujian bagi kita. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita harus paham bahwasanya bernazar atau tidak bernazar, ya, apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita itu yang akan terjadi. Ya. Tidak akan berubah dengan sebab kita bernazar. Tidak. Bahkan justru kenapa kalau kita beribadah harus ada hitungan-hitungan seperti ini? Bukankah sekali lagi sebagai hamba Allah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jangan seperti orang Arabi. Ya, disebutkan Ibnul Jauzi dalam Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Ya. Arabi dengan keterbatasan berpikirnya, keledainya sakit. Ya, dia bernazar, ya Allah, kalau keledaiku sembuh, aku puasa 10 hari. Ya. Sembuh keledainya. Puasa 10 hari, mati keledainya. Ya. Marah dia sama Allah. Ya Allah, kenapa aku sudah bernazar kok masih mati? Ya, sudah aku puasa. Nanti kalau bulan Ramadan aku tidak mau puasa 10 hari. Ya. Nah, ini. Ya, ini Arabi. Ya. Konyol kan jadinya. Yang seperti ini. Ya, mungkin kita tidak sampai seperti itu. Tapi tadi ada bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti ini terjadi pada kita. Hati-hati. Ya. Baik. Ini hukum bernazar. Tetapi hukum ketika seorang itu bernazar terhadap perkara ketaatan, maka kita akan dapatkan wajib untuk dipenuhi. Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri. Ya, salah satu dari ciri atau sifat penghuni surga, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazarnya. Bukan mereka bernazar, bukan, tapi mereka menunaikan nazarnya. Ketika nazar itu adalah nazar ketaatan, mereka bergegas untuk menunaikannya. La yasihu illa min balighin aqilin walau kafira. Tidak sah nazar ini kecuali dari seorang yang sudah baligh, ya, akil, tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan, ya, pikun misalnya, tidak dalam keadaan mabuk, ya, berarti yang belum balik tidak sah. Ini kalamnya Sahib Zadul Mustaqni. Walau kafir, walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir. Ya. selama nazarnya bukan nazar kemaksiatan dan bukan kesyirikan. Apa syahidnya? Syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni nadartu an'atakifa lailatan fil masjidil harami fil jahiliyah." Aku sungguhnya aku pernah bernazar, kata Umar, untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram ketika masa jahiliyah dulu. Ya, syahidnya di sini, ketika masa jahiliyah dulu. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi bin nadrik, tunaikan nazarmu." Ya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Walaupun di situ ada khilaf, tapi wallah ta'ala alam ini yang sahih. Wassahih minhu khamsatu aqsam. Ya. Dan yang sahih, maksudnya yang dianggap sebagai suatu nazar, ya, atau disebut istilahnya yan'aqid, in'aqada yan'aqidu, ya, berarti maksudnya itu dianggap nazar. Ya, nanti masalah hukum menunaikannya atau tidak nanti perkara lain. Ya, beda kalau tidak dianggap nazar. Kalau tidak dianggap nazar tidak ada konsekuensi apa-apa. Ya, sebagaimana nanti kita akan dapatkan kalau nazarnya adalah nazar kesyirikan. Dia bernazar untuk selain Allah. Sudah tidak dianggap nazar, selesai situ. Tidak ditunaikan, tidak ada konsekuensi. Tetapi kalau yan akid, sudah dikatakan yan akid, ya, sah sebagai suatu nazar. Ya. Kalau tidak ditunaikan, berarti ada konsekuensinya nanti. Ya. Nah, yang dimaksudkan wassahih minhu khamsatu aqsam, ada lima macam nazar, ya, yang yan akid, selain ini berarti tidak yan akid, tidak dianggap nazar. Ini yang kita akan sebutkan secara ringkas. Yang pertama, an-nazar al-mutlaq. Yang pertama, nazar mutlaq. Ya, nazar mutlak ini misalnya, ya, dia mengatakan aku bernazar kepada Allah, sampai di situ saja. Ya, aku bernazar kepada Allah. Lillahi alayya nazrun. Bernazar untuk apa? Untuk puasa, untuk sholat, enggak disebutin. Ya, ini namanya nazar mutlak. Ya. Nah, kalau seorang itu, ya, sudah terucapkan yang seperti ini dengan berniat nazar, ya. Misalnya bisa jadi kan orang misalnya, aku bernazar, sudah mau bernazar nih kepada Allah. Tiba-tiba ragu-ragu dia. Akhirnya enggak diteruskan. Nah, sudah terhitung sebagai nazar atau belum? Yan akid au lam yan akid? Jawabannya yan akid. Lalu bagaimana ditunaikan? Enggak bisa ditunaikan kan? Wong dia enggak jelas mau nazar apa. Ya. Maka dia harus membayar kafaratul yamin. Ya. Kafaratul yamin. Ya. membayar tebusan sebagaimana tebusannya sumpah. Kalau seorang tidak menunaikan sumpahnya. Ya, dan kafaratul yamin adalah memberi makan 10 orang miskin atau ya memberikan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan budak. Kalau salah satu dari tiga ini tidak bisa, baru dia ya berpuasa 3 hari. Ya, di sini disebutkan mutatabi'ah, nanti pembahasannya lain itu. Yang jelas dia berpuasa 3 hari. Ya. Ini nazar mutlak. Yang kedua, nazar al-lujad atau al-lijaj atau al-ghadab. Ya, istilah ini ya. Nazar dalam keadaan sempit, ya. Terdesak atau nazar dalam keadaan marah. Walaupun tidak mesti dia dalam keadaan terdesak ataupun dalam keadaan marah. Hanya saja ini istilah. Ya. Istilah orang akan bernazar seperti ini misalnya dalam keadaan marah. Nah, misalnya ini. Nah, ini banyak contohnya. Ya, atau ada terbagi lagi, tapi kita ambil salah satu contoh saja. Misalnya. Ya. Dia bernazar, ya, dalam rangka justru untuk melarang orang. Misalnya dia berkata kepada orang, kalau engkau lakukan ini, ya, maka aku bernazar untuk puasa 1 tahun penuh. Ya. Apa maksudnya kira-kira? Apakah dia memang bernazar untuk 1 tahun penuh? Puasa 1 tahun penuh, atau supaya orang ini untuk tidak melakukan apa yang dia inginkan, yang dia larang. Ya. Maksudnya supaya orang yang dia, ya, khitabnya ini, lawan bicaranya ini, misalnya anaknya, ya. Bapaknya marah sama anaknya, kamu ini sudah dibilang gak usah main keluar malam, masih keluar malam. Besok lagi kalau misalnya pulang jam 12 malam, biar bapak sudah puasa 1 tahun penuh. Maksudnya bapaknya pengen puasa 1 tahun penuh atau bukan? Hah? Bukan. Supaya anaknya itu ya gak pulang lagi malam-malam. Maksudnya itu. Nah, ini namanya nazar ghadab, salah satunya. Ya, nazar lijaj. Baik. Besoknya anaknya pulang jam 1 malam. Nah, gimana lu? Nah. Apakah dia wajib untuk menunaikan nazarnya atau tidak? Ya. Pertama pahami dulu surahnya ya. Ini nazar ghadab namanya. Baik. Fayukhayyaru baina fi'lihi wa kafarati yaminin. Ya. Maka dia mempunyai pilihan. Dia mempunyai pilihan. Apa pilihannya? Antara dia menunaikan nazarnya tersebut, ya. Misalnya dia sudah komitmen, saya sebagai seorang yang sudah mengeluarkan kata-katanya tidak bisa ditarik, puasa dia 1 tahun penuh, misalnya. Ya. Au wa kafarati yamin. Ya, atau ya, dia menebus dengan kafarah yamin tadi. Membayar kafarah yamin, tebusan sumpah. Kenapa? Karena memang maksud dia bukan memang dia ingin berpuasa satu tahun, enggak, tapi untuk melarang anaknya ini tadi. Ya, itu sebagai takkid saja, sebagai penekanan supaya anaknya itu supaya apa? Supaya ngerti kalau dibilangi. Ya. Maka ini fa yukhayyaru baina filihi wa kafarati yamin. Ya, dia boleh milih antara dia menunaikan nazarnya atau dia tebus dengan tebusan sumpah. Ya, dia tebus dengan tebusan sumpah. Ya, ini yang ke nazar yang kedua. Kita masih ada nazar tiga lagi, nazar mubah, kemudian nazar maksiyah, dan yang kelima nazar at-tabarrur. Ya, nazar tabarrur ini yang bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tiga puluh enam menit. اكتفي الله هنا سبحانك ربي حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ada yang menyetor enggak?